Mati awal muddatin la tadi'aqat, dan tetapnya al-khiyar dalam jual beli dan suluh bima'nahu, sesuai dengan maknanya. Wa yathbutu fil bai'i wassulhi bima'nahu, dan khiyar syarat sebagaimana sebelumnya khiyar majlis ada pada jual beli, juga sama halnya dalam masalah ini juga ada dalam jual beli khiyar syarat. Wasulhi bima'nahu, dan akad suluh dengan makna jual beli. Ini pernah kita bahas apa yang dimaksud dengan akad suluh dengan makna jual beli. Bila seseorang umpamanya menyewa tanah atau rumah seorang sudah jarak waktu lama sekali, mungkin sekitar 50 tahun, 60 tahun, kemudian anak cucunya mengakui ini adalah milik mereka, timbul sengketa. Karena anak cucu dari yang menyewakan mengatakan tidak pernah ada akad jual beli, ya, akan tetapi kemudian mereka setuju dengan dibayarkan kompensasi sekian pihak anak cucu pemiliknya. Ini berdamai dalam dengan makna jual beli. Maka ini juga ada khiyar syarat dalam hal ini. Wal ijarati fi dhimmah, dan akad ijarah dalam dhimmah, dalam tanggungan. Ijarah ada dua. Ada ijarah al-mausufa, ada ijarah al-mu'ayyana. Ijarah al-mu'ayyana jelas barangnya. Umpamanya saya sewakan mobil ini, saya sewakan alat tulis ini, saya sewakan umpamanya meja ini dan seterusnya. Kalau ijarah fi dhimmah, ijarah mausufa, seperti dia mengatakan saya sewakan kepada anda alat tulis mereknya Parker, ya, kemudian warnanya seperti ini dengan spek seperti ini. Ini ijarah fi dhimmah, ya. Ini boleh melakukan akad khiyar syarat dalam hal tersebut. Umpamanya dia minta dibuatkan baju dengan atau jas dengan spek seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya. Si pembeli atau si pemesan berhak untuk khiyar syarat tidak jadi. Begitu juga si pembuat berhak melakukan khiyar syarat. Au ala muddatin la talil aqdar. Dan juga ada khiyar syarat dalam ijarah yang ala muddatin la talil aqdar. Ijarah muayyana yang waktu ijarahnya bermulai, ya, pada saat transaksi. Dia mengatakan saya sewakan rumah ini mulai dari saat sekarang ini kepada anda selama setahun ke depan, ya. Kalau dia mengatakan saya sewakan rumah ini tapi mulai kau masuki bulan depan, ya, ini menurut mu'alif tidak ada akad khiyar syarat. Tapi yang terkuat Allah Ta'ala alam, dari pendapat ulama, khiyar syarat ada dalam ijarah, baik ijarahnya mu'ayyana ataupun mausufa fi dhimma. Wallahu Ta'ala alam. Fadal Syekh. Wa in syaratahu li ahadihima duna sahibihi sahah. Dan apabila salah satu mensyaratkan kepada yang lainnya, maka sabit atau tetap akad jual beli. Wa in syaratahu li ahadihima duna sahibihi sahha. Dan jika keduanya membuat persyaratan untuk khiyar syarat, li ahadihima bagi salah satu keduanya, bukan teman satunya, sah akadnya. Artinya dia mengatakan saya mensyaratkan khiyar syarat pada diri saya saja, kata penjual, ya sudah, saya enggak ada khiyar syarat, saya lazim, kamu terserah kamu, sah, ini boleh, ya. Bila berakhir khiyar syarat si pembeli, jual belinya langsung menjadi lazim dan mengikat. Fadhal Syekh. wa ila al-ghadi aw al-laili yasqutu bi awwalihi. Dan apabila sampai pada esok hari atau malamnya, maka gugur dari sejak awal akad. Wa ila al-ghadi aw al-laili yasqutu bi awwalihi. Bila khiyar syarat dibuat dengan mengatakan saya beli rumah ini, saya beli handphone ini, saya beli buku ini, hak khiyar saya sampai besok. Maka ketika waktu subuh masuk, karena besok itu artinya kapan mulai besok? Sejak awal masuk. Matahari terbit atau terbit fajar, Syekh? Terbit fajar. Kalau muslim terbit fajar. Kalau non muslim matahari, karena mereka enggak sholat fajar. Matahari terbit. Ya, seperti umpamanya kita berpuasa di siang hari. Mulai dari kapan? Terbit fajar, bukan dari terbit matahari. Kalau dia mengatakan sampai malam, pagi dibelinya, saya masih akhir sampai besok, sampai ntar malam, kata dia. Masuk waktu maghrib, berakhir khiyar sudah. Kalau dia tidak mengembalikan, tidak dia membatalkan. Ya, ini yang dimaksud dengan mu'alif, wa ilal ghadi awil layli yasqutu bi awwalihi. Bila dia mengatakan hari saya ada akhir sampai besok, ya. Namun para ulama ada perbedaan pendapat sedikit dalam hal ini. Yang dimaksud dengan besok, dia beli umpamanya sore hari, dia mengatakan saya ada akhir sampai besok. Kalau dikatakan dengan terbenamnya, dengan terbitnya waktu fajar, ya, dia enggak jadi. Bagaimana caranya? Dihubungi via telepon atau dicarinya ke pasar atau cari ke rumahnya untuk memberitahukan, ya. Maka sebagian perlu mengatakan inilah yang dinamakan dengan kaidah al-urf, al-adatu muhakkama. Bila makna syariat tidak menjelaskan dengan rinci, tapi uruf, biasanya kalau besok itu maksudnya ketika besok waktu buka pasar, buka tokonya. Buka toko biasanya berapa? Kira-kira jam 9 lah kali ya. Atau tergantung, kalau tokonya toko dia dibeli di pasar pagi, tentu pagi sudah buka, jam 7 sudah buka, jam 6 sudah buka. Berarti berakhir akhirnya dengan buka waktu buka toko. Ketika dia buka toko dan itu enggak kunjung datang, berarti batal sudah atau berakhir sudah khiyar syarat dengan mengatakan ilal ghad tadi. Baik, cukup ya Syekh. Jazakumullah khairah atas penjelasan yang disampaikan oleh Ustaz dari beberapa hal terkait dengan khiyar syarat. Dan kita berikan kesempatan kembali kepada para pendengar dan pemirsa Raja TV untuk soal jawab dalam pembahasan di pagi ini. Anda bisa menghubungi kami di line telepon 021-823-6543. Pertanyaan pesan singkat Anda bisa sampaikan di 0819-896543. Baik, kita berikan kesempatan untuk satu penelpon yang pertama, silakan. Ya, halo. Kami sampaikan kembali, silakan bagi para pendengar Roja dan pemirsa Roja TV yang ingin bersoal jawab dan bertanya terkait dengan masalah muamalah atau secara khusus babul khiyar, Anda bisa menghubungi kami di line telepon 021-823-6543 dan pertanyaan pesan singkat di 0819-896543. Kita angkat satu telepon yang pertama. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan siapa, di mana Pak? Dengan Ahmad Ulum di Magelang. Masya Allah Pak Ahmad, silakan Pak Ahmad. Baik, saud ya akhi. Kita ngejual baju, terus bajunya itu buat ulang tahun. Jadi kita itu punya toko. Baik, sebentar. Nah, itu... Bapak menjual baju dan bajunya untuk apa? Ulang tahun. Baik, silakan berulang tahun. Ada yang pesen terus dibuatin buat kado gitu. Kalau kita dilayanin itu boleh nggak ya Ustaz? Baik. Di tokonya itu melayani untuk kado. Jadi kalau dibuat kado itu nanti dibungkusin gratis gitu, terus kita ngejual. Terus pakainya itu macam-macam, ada yang syar'i, ada yang enggak. Nah itu gimana ya Ustaz? Baik. Apakah boleh? Itu saja, Bapak. Oke, kita sampaikan kembali pertanyaannya dari pendengar kita, Pak Ahmad di Magelang. Beliau memiliki toko kado, ya. Dan ada pemesanan pembelian pakaian untuk ulang tahun, Ustaz. Kado pesan pakaian untuk ulang tahun? Iya. Toko kado tapi? Toko kado secara khusus, kemudian ada pesanan untuk ulang tahun. Maka kado ulang tahun kado ulang pakaian ulang tahun? Diberikan kado berupa pakaian, Ustaz. Pakaian untuk ulang tahun. Mungkin ada yang ulang tahun, kemudian memberikan hadiah, dan dibungkusin secara gratis. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Wallahu ta'ala a'lam. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan wala ta'awun wala ismi wal udwan. Allah melarang kita saling tolong-menolong di dalam al-ithim wal udwan, dosa dan saling permusuhan. Perbuatan ulang tahun jelas dosa karena tidak ada dalam syariat Islam perbuatan ulang tahun, dan ini adalah tasyabbuh dan kufar, menyerupai orang kafir. Maka bila Anda tahu, karena persyaratan kaidah dalam ta'awun tersebut ada dua persyaratan. Pertama mubashir, kemudian yang kedua ma'al-ilm. Sekarang jelas dia untuk ulang tahun. Kemudian mubashir adalah hadiah kado ulang tahun. Kecuali umpamanya tidak mubashir, ya, atau tidak jelas, ya, untuk ulang tahun, maka bisa dibolehkan. Tapi bila jelas untuk ulang tahun dan mubashir langsung sesuatu yang merupakan bagian dari ulang tahun tersebut, maka Allah Ta'ala alam ini hukumnya haram, tidak boleh Anda jual kepada dia. Baik, dan uang hasil penjualnya kalau Anda jual juga, maka uangnya tidak halal untuk Anda gunakan. Wabillahi taufik. Jazakumullah khairan. Demikian Pak Ahmad di Magelang. Barakallahu fiik. Kami berikan kesempatan kembali via telepon di 021-823-6543. Ya, halo. Silakan, sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana, Pak? Dengan Pak Saleh dari Siak Riau. Silakan Pak Saleh. Silakan Pak Saleh. Ya, mau bertanya tentang perempuan ini, Ustaz. Iya, istri, ya. Ciri-ciri wanita yang masuk surga itu seperti apa begitu, Pak Ustaz? Kemudian bagaimana pula kalau istri yang mengatur situasi dan kondisi serta dalam keluarga, kira-kira apakah itu bagian juga atau malah berdosa? Mungkin ini pertanyaan saya keluar dari tema, Pak Ustaz. Terima kasih. Baik, Pak Saleh, disiak, jazakallah khair, barakallah fiik. Dan kami sampaikan secara khusus pembahasan ini terkait dengan muamalah, Pak, ya. Terkait dengan pembahasan muamalah secara khusus agar pembelajaran kita di pagi ini bisa lebih bermanfaat. Tapi kami serahkan kepada Ustaz. Baik. Kita berikan kesempatan untuk Pak Saleh mungkin untuk bertanya kembali dalam pembahasan-pembahasan secara khusus terkait dengan permasalahan keluarga dan tema-tema yang mengangkat pembahasan ini bersama para narasumber yang lain di radio atau televisi Roja. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan, Pak Saleh di Siak. Kami berikan untuk penelpon yang kedua di 021-823-6543. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak? Dengan hamba Allah nih di Bekasi, Ustaz. Silakan. Ustaz, ana mau nanya, itu sebenarnya hukum forex dan saham, hukum forex dan saham dalam Islam sahihnya itu seperti apa, Ustaz? Terus yang kedua, kalau saya buka tabungan valuta asing di bank karena kebutuhan bank syariah juga ada, itu hukumnya juga seperti apa, Ustaz? Terima kasih. Syukran jazakallahu khair. Wa iya kasih. Afwan dulu sebentar, Pak. Kalau antum nabung forex valuta asing di bank syariah, yang anda serahkan rupiah atau valuta asing? Valuta asing, Ustaz. Memang valuta asing yang anda serahkan, bukan rupiah? Kadang saya menyerahkan valuta asing, kadang saya mengkonversi dari rupiah ke valuta asing dengan harga yang... Artinya anda serahkan rupiah? Terkadang rupiah, terkadang valuta asing, Ustaz. Kalau valuta asing yang Anda serahkan enggak ada masalah. Tapi kalau forex, kalau rupiah yang Anda serahkan, ya, kemudian Anda serah terima valuta asing ke Anda? Terkadang seperti ini, Ustaz. Jadi ana memberikan rupiah, misalnya sejumlah uang rupiah, lalu dikonversikan dengan valuta asing semisal USD dengan harga yang hari ini, seperti itu. Ustaz. Lalu langsung masuk ke rekening tanpa Anda terima fisik uangnya, dolarnya. Iya, Ustaz. Baik. Itu saja, Pak. Itu saja. Baik. Ustaz, terima kasih. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, penukaran foreign exchange atau menukar mata uang asing, valuta asing dengan sebuah mata uang, kembali kepada kaedah sharaf namanya dalam syariat Islam. Ya, Rasulullah SAW 14 abad yang lalu telah menyampaikan ini. Rasulullah SAW, al-zahab bil-zahab, wal-fiddah bil-fiddah, mislan bi-mislin, yadan bi-yadin. فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِي الْأَصْنَافُ فَبِيعُمْ كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ. Untuk komoditi riba, dan ada enam di antara yang disebutkan Rasulullah SAW dalam hadis Ubadah bin Shamit diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu di antaranya emas dengan emas, perak dengan perak. Emas dan perak di waktu itu adalah alat tukar atau mata uang. Mata uang emas dikenal dengan uang dinar, mata uang perak dikenal dengan dirham, ya. Dan mata uang sekarang dikiaskan dengan emas dan perak ini. Maka emas adalah asal, rupiah adalah perak. Rupiah adalah fara atau cabang. Emas adalah asal, dolar adalah fara. Rasulullah mengatakan, bila menukar emas dengan emas, dinar dengan dinar, syaratnya dua, agar tidak terjadi riba. Sama dan tunai. Walaupun yang satu baru, yang satu lama emasnya, tetap sama-sama 10 gram. Ya, begitu juga dengan rupiah. Walaupun rupiah satu rupiah yang lama, selagi masih laku, masih diakui oleh negara tadi, ya, ditukar dengan rupiah harus nominalnya sama agar tidak terjadi riba. Bila pecahan 100 ribu ditukar dengan 98 ribu rupiah, terjadi riba di sini. Ya, syarat yang kedua harus tunai. Emas diserahkan, emas yang lama, sekarang dalam majlis ini juga diserahkan emas yang baru. Dalam majlis ini juga serahkan 100 ribu pecahan, kemudian diserahkan pecahan 10 ribu sebanyak 10 lembar. Kalau berpisah diserahkan 10 ribu sekarang, lalu dia pergi ke toilet, keluar dari ruangan, terjadi riba. Riba nasiah namanya. Nah, ini yang untuk satu jenis. Bila berbeda jenis, seperti perak dengan emas, atau emas dengan rupiah, atau rupiah dengan perak, atau rupiah dengan dolar. Karena semua mata uang disamakan dengan emas dan perak dikiaskan. Atau rupiah dengan ringgit dan seterusnya, syaratnya cuma satu, yaitu harus tunai. Tidak harus sama sekilo emas dengan sekilo rupiah, enggak mesti. Itu maunya rupiah yang logam, yang bukan yang mesti berat dulu itu, yang seratus rupiahnya masih ingat saya sana. Sekilo itu dengan sekilo emas, sama nilainya. Tidak mesti, tapi boleh berbeda emas tadi. Umpamanya sekilo ini 100 kilo boleh. Ya, ya. Dengan syarat harus tunai. Serahkan sekarang rupiahnya, sini emasnya. Ini dolarnya, sini rupiahnya di waktu yang sama. Terima fisiknya. Ya. Maka membeli emas ijma' para ulama, saya nukil di buku Harta Haram, ijma' ini katakan oleh Imam Nawawi, ya. Tibriha wa hudiyha. Baik emas itu berbentuk dinar ataupun berbentuk perhiasan ataupun berbentuk tiber, masih berbentuk bahan baku, belum diolah. Itu kata Imam Syafi'i, namanya emas harus diserah belikan tunai. Ya, ya. Maka fatwa Dewan Syariah Nasional yang mengatakan jual beli emas boleh dengan cara tidak tunai atau dengan cara kredit atau dengan cicil. Ini fatwa yang berbeda dengan hadis Rasulullah. Rasulullah SAW mengatakan harus tunai, mereka mengatakan boleh tidak tunai. Kemudian juga melanggar ijma' yang dikatakan oleh Imam Nawawi dahulu dalam kitab Al-Majmu'nya. Dan ijma' sekarang juga para ulama dalam OKI mengatakan dan dijadikan aturan pedoman oleh AIV dengan perkataan wala yajuzu ijra'ul murabahati mu'ajjalati 'ala dhahab. Tidak boleh membuat akad jual beli dengan cara tidak tunai yang objeknya adalah emas. Ya. Maka syaratnya harus tunai ini. Ya. Maka menukar rupiah dengan dolar harus tunai. Dalam kasus yang beliau katakan tadi, beliau menabung valuta asing di sebuah bank syariah dengan cara kalau beliau serahkan adalah mata uang asing, ya, tidak ada masalah. Serahkan mata uang asing dolar umpamanya USD, dolar Amerika, nanti diterima dolar Amerika sebanyak itu juga. Boleh. Cuma dalam kasus umpamanya yang beliau serahkan adalah rupiah. Serahkannya umpamanya rupiah sebanyak 13.700.000 rupiah. Lalu langsung ditulis oleh pihak bank bahwa pertambahan tabungannya sebanyak 1.000 dolar US. Karena kurs hari itu sebanyak itu. Ya. Berarti ada enggak salah terima fisik? Tidak ada. Tidak ada. Sah atau tidak? Ini yang dikatakan oleh para ulama al-mu'asirin bahwasanya hadis Rasulullah jelas yadan biyadin. Kalau umpamanya ketika Anda serahkan 13 juta rupiah dengan cash, kemudian dia serahkan 1000 dolar dengan cash, Anda terima, dia terima, kemudian Anda katakan ini tolong masukkan ke rekening, selesai urusan, tidak ada khilaf para ulama. Adapun langsung dicatat di dalam rekening Anda, ini yang menurut sebagian ulama ini bisa dinamakan dengan qabd hukmi. Ya, qabd hukmi. Karena artinya masuk ke rekening, masuk saya sudah saya terima berarti. Ya. Bukan lagi menjadi milik bank. Ya. Dan ini pendapat yang terkuat dan ini juga yang difatwakan oleh AIVI bahwa dalam mata uang tadi bisa qabd hukmi. Artinya antar rekening boleh, tukar menukar antar rekening. Ya, maka permasalahan foreign exchange tadi, kalau forex tadi umpamanya bisnisnya dibuat dengan cara yang tunai, A punya rekening 2 dolar dan rupiah. Si B juga punya dolar dan rupiah. Lalu mereka tukar menukar. Di saat yang sama masuk ke rekening dolarnya bertambah, di saat yang sama rupiahnya berkurang. Begitu juga pada pihak yang kedua. Dolarnya berkurang, rupiahnya bertambah. Kan terjadi jual beli dolar dan rupiah. Nah. Bila di waktu yang sama, jangan tutup dulu media antara Anda. Karena majelisnya umpamanya melalui online, melalui telepon atau melalui sebuah web. Ya. Maka medianya adalah ini dinamakan dengan majelisnya. Bila terputus majelis, lampu mati umpamanya mati listrik, terjadi riba, tidak tunai. Nah, tapi bila masih dalam web tadi kemudian sudah terjadi pindah, dicek langsung net bankingnya dan rupiah sudah berkurang atau sudah bertambah dolarnya, maka boleh. Wallahu a'lam. Bila tidak memungkinkan itu terjadi riba. Wabillahi taufiq. Masya Allah, jazakallah khair. Demikian pendengar kita dari Bekasi. Dan ini juga alhamdulillah menjadi jawaban bagi beberapa pertanyaan yang sama yang disampaikan pendengar kita dari Bekasi. Barakallahu fikum. Baik, kita berikan kesempatan yang berikutnya, yang ketiga, di line telepon 021-823-6543 dalam pembahasan muamalah. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Asbi Ustaz di Kayu Putih. Pak Asbi, silakan. Iya. Ustaz mau tanya dan solusinya Ustaz. Iya. Ada BUMN Ustaz, dia punya CSR. Itu dalam kalau kita mau jadi anggotanya Ustaz harus mendapat pinjaman Ustaz. Harus meminjam gitu maksudnya. Ya, harus meminjam Ustaz. Memang di perjanjiannya itu tidak ada denda, tidak ada denda biaya keterlambatan dan penalti Ustaz, yang ada biaya administrasi Ustaz untuk 3% setahun Ustaz, cuma biaya itu aja Ustaz. Biaya administrasi 3%? Setahun Ustaz dari pinjaman. Dia menyebutnya itu biaya administrasi Ustaz. Bilangnya nggak ada bunga, cuman adanya biaya administrasi, tapi nggak ada denda, nggak ada apa-apa Ustaz. Baik. Nah, mohon ininya Ustaz, karena kita untuk menjadi mitra binaannya Ustaz harus melalui jalur itu Ustaz. Mohon solusinya Ustaz. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya administrasi yang diikat dengan persentase dari nominal yang dipinjamkan, maka Allah Ta'ala tidak bisa dikatakan dengan biaya administrasi. Ya, umumnya Anda minjam 100 juta. Ya. 3% biaya administrasinya berarti 3 juta. Apakah ada biaya administrasi 3 juta? Administrasi apa sih biaya administrasi? Pena, kertas, kemudian bangku. Stempel. Ya, itu administrasi. Sampai harga 3 juta. Enggak mungkin harga 3 juta. Nah. Nah, kalau administrasi adalah umpamanya diikat dengan angka persentase, maka ini adalah riba wabillahi taufik. Kalau umpamanya dengan angka tetap dan tidak ada dapat pertambahan keuntungan di situ, umpamanya biaya belangko, kemudian materai segala macamnya, ya, segel, kertas segel dan biaya materai segala macamnya, itu umpamanya 20 ribu. Anda mau minjam 1 juta, 20 juta, 30 juta, 100 juta, mau 500 juta, tetap 20 ribu. Ya, ini boleh. Ini dinamakan dengan biaya administrasi sebagaimana dikatakan oleh para ulama. Dengan dinamakan taklufa fi'liyah. Yaitu biaya real yang digunakan. Maka dalam akad pinjam-minjam, hal seperti itu boleh. Umpamanya, Ihsan ingin pinjam uang saya. Ustaz pinjam berapa Ihsan? 10 juta Ustaz. Baik. Ya. Tapi Ihsan, ya, ini kita harus tuliskan tolong bukti bahwa Anda sudah terima uang saya. Ya. Ya, ada saksi, ada segala macam. Butuh biaya enggak itu? Butuh. Dengan butuh biaya tadi, tanggung semuanya oleh Anda. Ya. Ini manfaat bukan untuk saya. Ya. Tapi kalau 3% dapat manfaat enggak si pemberi pinjaman? Pasti dapat. Ya, kalau 3%, kalau administrasi itu tidak akan dapat keuntungan dia karena biayanya real dan tetap. Dengan demikian ada pertambahan ini manfaat sehingga ini diharamkan oleh para ulama muasir. Wabillahi taufik. Itu masuk bagian dari riba. Baik, Ustaz, Masya Allah. Demikian Pak Hasbi di Kayu Putih. Semoga ini bermanfaat dan sebagai pencerahan bagi kita. Ya, jazakumullah khairan wa barakallahu fik. Kami berikan kesempatan berikutnya via telepon di 021-823-6543. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Dengan siapa, Umu, di mana? Dari Lia di Bekasi. Mulia di Bekasi, silakan. Ustaz, saya mau tanya. Andoli, silakan, Ibu. Saya kan seorang kasir di swalayan. Iya. Kasir, ya. Nah, swalayan tersebut menerima pula transaksi dengan kartu kredit. Nah. Bahkan setiap bulan hampir ada promo dan saya sebagai kasir wajib menawarkan promo kredit tersebut. Pertanyaannya, bagaimana promo kredit itu maksudnya bagaimana, Pak? Pakai kartu kredit ada potongan gitu? Promo kartu kredit misalnya belanja 500 ribu dengan menggunakan kartu kredit nanti dapat voucher 50 ribu. Itu Anda yang mempromokannya atau perusahaan yang promokan? Menawarkan ke customer. Baik. Pak mau bayar pakai kartu kredit, kenapa ada promo gitu kan ya? Iya, misalkan. Baik. Jadi saya nanti pas customer rata mau membayar itu, saya menawarkan, Bu, ada kartu kredit ini misalnya gitu. Ya. Nah, dengan nanti belanjaan kartu kredit ini, Anda akan dapat voucher 50 ribu, misalkan gitu. Iya. Iya. Status, pertanyaannya, bagaimana status gaji saya dan apakah saya termasuk yang terkena dosa ancaman riba itu? Insyaallah. Itu saja Bu Lia. Ya, udah itu aja. Baik. Ya, tunggu jawabannya. Jazakallahu khair. Baik, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu ta'ala alam, kalau sekedar pembayaran menggunakan kartu kredit, ya, insya Allah tidak ada masalah. Karena yang bukan Anda yang membuat akad riba dengan dia, dia yang membuat akad riba dengan pihak bank penerbit kartu kredit. Di sini, dia hanya membayarkan, bank membayarkan utang orang tersebut. Tidak ada hubungan riba antara Anda dengan dia, dan tidak terjadi riba di situ. Tapi ketika Anda promosikan kartu kredit, ya, bahwa ada promo untuk kartu kredit, ini iya, Anda mempromosikan riba kepada dia. Tahun sekali. Nah, iya. Artinya, memotivasi dia untuk melakukan riba. Karena kalau dia pakai uang cash, tidak dapat keuntungan. Karena Anda tawarkan dia untuk pakai kartu kredit. Ya. Agar mendapat pertambahan keuntungan tadi, maka ini adalah ta'awun dalam riba, termasuk dalam orang yang dilaknat Rasulullah SAW. Siap. Nah, ketika ada promo tadi, katakan kepada pihak perusahaan, saya kasir, bukan tukang promo. Ya? Saya tidak mau mempromokan, mempromosikan tentang pembayaran kartu kredit tadi yang ada potongan atau diskonnya. Wallahu ta'ala alam. Nah, sedemikian. Jazakallah khair, Bu. Dan demikian, Bu Lia, di pendengar kita yang bertanya. Semoga ini menjadi jawabannya bermanfaat. Jazakallah khair. Kami sampaikan kembali pertanyaan berikutnya via telepon sebelum kami angkat dari pesan singkat. Silakan di 021-823-6543. Ya, halo. Halo. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Umu, di mana? Saya dengan Lita di jalan. Silakan, Bu Lita. Pak Ustadz, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi, Bu Lita. Pak Ustadz, saya kan baru pakai jilbab. Saya baru hijrah, tapi saya punya banyak koleksi tas-tas yang KW, tapi nah, itu saya harus menjual atau gimana ya Ustadz? Kalau jual kan kemarin saya jual sama orang Muslim, tapi dia memaksa untuk membeli tas saya. Cuma akhirnya saya sudah tidak jadi karena dia sama Muslim gitu. Jadi gimana ya Pak Ustadz ya? Baik, Alhamdulillah, fikir bulita. Ya. Jazakallah khair. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Banyak kaum muslimin yang tidak tahu bahwasanya membeli barang KW, yang dimaksud KW di sini adalah barang tiruan. Ya, beda kalau umpamanya KW itu adalah kualitas bawah yang dibuat oleh perusahaan yang sama. Biasanya dimaksud dengan KW adalah kualitas barang yang tiruan dibuat oleh produsen lain yang berbeda. Dengan merek dan bentuk yang sama. Ya, tapi tentu kualitas berbeda jauh. Harganya memang lebih murah juga. Ya. Ini saya jelaskan di buku Harta Ramal Kontemporer bahwa hal ini perbuatan perusahaan tersebut yang membuat barang KW, barang tiruan adalah perbuatan haram dan mencuri. Dan telah difatwakan oleh OKI tentang hal tersebut. Ya. Walaupun dia mengatakan seperti apalagi di dalam dunia IT. Banyak program-program yang harganya mahal. Ya, dia mengatakan kalau ada KW, ya kan kita enggak harga terlalu mahal. Ya. Kita hanya mampu belinya yang KW saja yang bajakan. Ya, harga yang mereka tawarkan itu yang ori itu murah. Kalau Anda tidak percaya, coba Anda buka programnya dari awal. Bisa Anda buat dalam harga segitu, biaya segitu. Umpamanya program aplikasi di laptop, ya. Kalau yang asli harganya berkisar seberapa, umpamanya $200, sekitar umpamanya 2.500.000 lebih kurang lebih umpamanya, ya. Kalau saya kasih Anda uang 2.500.000, tolong buatkan program ini. Bisa Anda buat? Kasih 10 kali lipatnya. 25 juta, tolong buat program ini, bisa Anda buat? Tidak bisa. Berarti harganya murah atau mahal? Murah. Masalah Anda tidak mampu beli, Anda kan tidak diwajibkan Allah untuk memakai program dia. Kalau tidak mampu membeli yang halal, kemudian dengan memakai yang curian, Allah bisa Anda tulisan tangan, tidak ada masalah. Tidak ada yang mewajibkan Anda untuk memakai program, memakai komputer tadi. Jadi zaman dahulu, orang berkarya dengan karya tangannya lebih bagus, lebih baik. Bahkan para ulama menulis buku-buku mereka, ya, ribuan halaman dengan tulisan tangan, bukan dengan program program di komputer. Maka wallah ta'ala a'lam, ya, ini bagian dari pencurian. Orang untuk membuat tadi menggunakan sesuatu dan Anda hanya mengambil begitu saja. Bila dia mencuri, maka pembeli barang KW adalah tukang tadah, penadah dari barang curian. Maka di negara-negara setelah saya di negara-negara Eropa dan di Amerika, mereka sangat memberikan tindakan tegas kepada para tukang tadah ini, baik bagi penjualnya ataupun pembelinya, karena ini menadah barang curiannya, ya. Maka seseorang yang telah bertobat seperti ibu tadi, bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dari mencuri hak orang lain tersebut, ya, ini hak ini harus dikembalikan kepada pemiliknya. Ya, dia tukang tadah kan, ya. Tukang tadah tidak halal barang curian dia beli. Lalu bagaimana? Berikan kepada fakir miskin. Barang yang tidak halal biasanya berikan kepada fakir miskin. Kalau gitu fakir miskin jadi pakai barang murah bermerek, merek KW bukan merek asli pakainya. Maka wallah ta'ala alam, ya. Atau kalau mamanya Anda jual, atau Anda jual ke atas nama fakir miskin, berikan uangnya kepada dia selisihnya, maka wallah ta'ala alam, itu yang terbaik. Artinya ada dua solusi, ya. Diberikan ke fakir miskin secara langsung, atau dijual dan diberikan hasilnya ke fakir miskin. Ya. Baik. Jazakumullah khairah. Demikian Bu Walita di perjalanan, jawaban dari Ustaz, semoga ini menjadi pencerahan. Dan barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Kami angkat pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada pendengar kita di Aceh, Bu Evi, dan juga beberapa pendengar yang lain menanyakan terkait dengan dana haji. Ustaz, bagaimana hukumnya talangan haji yang diberikan oleh pihak bank, dan ada bank konvensional dan bank syari'i. Apakah ini diperbolehkan? Jazakallahu khair. Allah barik. Sering pertanyaan ini ditanyakan oleh kaum muslimin tentang bagaimana tentang hukum dan talangan haji. Ini sudah saya bahas di buku Harta Orang Mu'min Kontemporer tentang dana talangan haji. Untuk yang di lembaga riba, jelas hukumnya riba karena mereka mengikatnya dengan bunga. Untuk yang syariah, produk yang mereka buat adalah untuk mendapatkan kuota haji, seorang warga negara harus membayar 25 juta rupiah cash. Lalu bank syariah menawarkan talangan. Nama talangan adalah pinjaman. Anda punya uang berapa akan dipinjamkan untuk menutup uang 25 juta tadi, dan dalam satu tahun harus Anda lunasi. Ya. Pertamanya, Anda punya uang 5 juta, maka dipinjamkan sebanyak 20 juta. Punya uang 10 juta, dipinjamkan sebanyak 15 juta. Punya 15 juta, dipinjamkan sebanyak 10 juta untuk mendapatkan kuota antrian haji tadi. Ya. Kalau pinjaman ini tanpa pertambahan, alhamdulillah halal. Seorang yang punya uang 5 juta, kemudian ditambah oleh bank syariah 20 juta, dikembalikan juga 20 juta tanpa ada pertambahan. Terlambat juga tidak ada pertambahan. Maka halal. Tapi enggak mungkin ini. Yang ada adalah Anda dipinjamkan kemudian dikenakan biaya administrasi selama satu tahun tadi, dan biaya administrasinya enggak murah. Biaya administrasinya berbeda dengan besarnya pinjaman. Kalau dipinjamkan Anda lebih, umpamanya dengan 20 juta, administrasinya lebih mahal, sekitar 1,8. Ketika dipinjamkan Anda cuma 10 juta, Anda pinjam karena Anda punya uang tunai sekitar 10 juta umpamanya, 15 juta, maka Anda dikenakan 1,3 kalau saya tidak salah. Biaya administrasi. Seperti yang tadi, apakah ada administrasi sebesar itu untuk peminjaman uang segitu? Tidak. Kalau dikatakan 1,3 atau 1 juta atau 1,5 dari pinjaman yang 20 juta, berarti dia hampir sama dengan 8%, sama dengan bunga setahun. Ya. Terlambat, belum selesai pinjaman tahun ini, tahun depan dikenakan biaya administrasi yang sama. Administrasi apa lagi? Ini jelas pertambahan dari hutang dan ini adalah riba. Dan lihat, karena ini riba, maka dia akan merusak tatanan dunia ini. Nah. Ya. Seperti mana, sebagaimana riba membuat riba dalam kendaraan roda 2 dan roda 4 dalam leasing, membuat jalanan macet, antrian haji juga macet karena riba ini. Sekarang tidak ada solusi lagi. Anda mau umroh, dulu sebelum ada produk riba ini dalam bentuk haji, dalam talangan haji, orang kaum muslimin bisa berangkat 2 bulan sebelum waktu pembayaran akhir, dibayar lunas, berangkat. Sekarang mau kaya raya, mau miliar dan Anda pun melangkah di tahun yang sama enggak bisa. Yang reguler sudah puluhan tahun. Yang PNH plus sudah 8 tahun, 10 tahun sebagian kota. Penyebabnya apa semuanya? Adalah riba, ya akhi. Semoga Allah, ya, semoga kita sadar akan riba ini, ya, yang merusak tatanan hidup di dunia ini. Karena Allah sudah janjikan kehancuran bagi para pelaku riba tadi. Wabillahi taufik. Baik, jazakumullah khairan. Demikian WiFi di Aceh dan juga pendengar yang lain. Dan solusinya tetap ditahan saja uangnya, Ustaz, sampai ditunggu lengkap sempurna. Apa boleh buat sekarang tidak ada kewajiban haji. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah Subhanahu wa taala, kewajiban manusia kepada Allah bagi yang mampu untuk melakukan ibadah haji. Al-mampu itu adalah az-zadu war-rahila, punya dana dan punya kendaraan. Itu zaman dahulu. Zaman sekarang visa dan kuota tadi kalau kita, karena melalui negara, melalui diaturan negara. Untuk mendapatkan kuota keberangkatan tadi, ya, 20 tahun itu namakan mampu. Enggak mampu namanya. Andai Anda mampu, Anda meninggal sekarang, meninggal sebelum 20 tahun itu, tidak berdosa Anda. Karena tidak mampu Anda berangkat haji. Masyaallah. Jazakallahu khair. Dan demikian pendengar, tambahan dari Ustaz, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Taib, masih dari pendengar kita di Aceh, ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan zakat jasa atau gaji yang diterima setiap bulan, Ustaz, apakah benar bahwa ada fatwa dari Al-Imam Syafi'i yang memfatwakan wajibnya zakat jasa ini, Ustaz, yang dikeluarkan setiap bulan? Jazakallahu khair. Allah Ustaz. Allah Baik. Al-Imam Syafi'i mengatakan, memfatwakan wajib mengeluarkan zakat dari gaji setiap bulan. Begitu? Ya. Imam Syafi'i mana yang dimaksud dia? Kalau Imam Syafi'i orang Medan, ada nama orang Medan Imam Syafi'i, atau orang Aceh, walatul alam. Tapi kalau ini maksud dia Imam Syafi'i Muhammad bin Idris Syafi'i, ya, saya tidak pernah menemukan satu pun tulisan beliau tentang hal tersebut. Ya, karya beliau ada, tertulis di kitabnya Al-Um, itu pun tidak ada. Yang ada mengatakan demikian sepanjang sejarah dunia adalah Dr. Yusuf Al-Qardawi yang mengatakan gaji zakat profesi ada. Tapi beliau dalam muktamar zakat pertama di dunia di Kuwait pada tahun 1404, ya, di bulan Syaban kalau saya tidak salah, diputuskan bahwa zakat profesi tidak ada. Artinya tidak ada zakat dari gaji. Ya. Tapi bila gaji ini masih tersisa dan sampai nisab digabung dengan uang yang lain dan sudah berlalu satu tahun, baru dikeluarkan sama seperti zakat emas dan perak yang lainnya. itu hasil keputusannya, kecuali Dr. Al-Qardawi. Al-Qardawi mengatakan ada kewajiban bila uang diterima satu nisab. Kalau gaji Anda terima per bulan 45 juta, kata beliau itu sampai nisab, langsung keluarkan 2,5%. Ya. Itu dia berpendapat. Bukan setiap gaji pendapat beliau. Lihat di buku fikih zakatnya jelas. Beliau mengatakan ada nisabnya. Bukan gaji 1 juta juga dipotong atas nama zakat profesi. Ini bisa, bukan bisa. Pendapat Dr. Al-Qardawi. Ini wallahu ta'ala alam. Enggak tahu siapa yang berpendapat demikian. Mereka cara menghitungnya adalah per tahun. Yaitu gaji Anda per tahun berapa? Kalau sampai 45 juta ke atas dipotongnya setiap bulan. Artinya 45 dikali 12 sekitar 2.700.000. Orang yang punya gaji 2.700.000 langsung dipotongnya 2,5%. Ya. Padahal ini tidak ada nisab. Diterima 2.700.000, mana nisabnya? Lama lagi nisabnya. 12 kali lagi. Ya. Kemudian orang yang hidup dengan gaji 2.700.000 di Jakarta, kaya atau miskin? Miskin. Istrinya satu, anaknya empat orang. Anak yang pertama kuliah kedokteran di UI. Anak yang kedua, alhamdulillah, rezeki dari Allah. Anak yang kedua kuliah teknik mesin di ITB. 2.700.000 cukup buat bayar apanya? Buat praktikumnya doang paling. Buat beli alat suntiknya doang dengan beralat alat praktek anaknya. Belum lagi uang kuliahnya. Itu pun mereka potong 2,5%. Maka ini zakat Allah wajibkan. Dan Rasulullah wajibkan tu khuzu min aghniyam, diambil dari orang yang kaya. Ya. Kalau ini mereka potong dari orang yang miskin 2.700.000. Astagfirullahaladzim. Ya. Dan penganut pendapat ini bertanggung jawab di dunia dan akhirat, karena mereka memotong hak manusia dengan memakai nama agama. Dan apa ini masuk? Tidaklah mereka bertaubat. Masuk ke dalam kategori kezaliman, Ustaz. Jelas kezalimannya. Masyaallah. Baik. Jazakumullah khairan. Demikian pendengar kita yang bertanya atas pertanyaannya, jazakillah khairan. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya dari pesan singkat sedikit berarti dalam bab muamalah babul khiyar kepada harta waris, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang ustaz yang menyampaikan dalam sebuah kajian terkait dengan masalah harta orang tua, maka berikanlah harta tersebut atau hibahkan kepada anak perempuan pada masa hidup agar pembagian harta tersebut dapat adil antara perempuan dengan anak laki-laki, tidak dibiarkan sampai diwafat karena tentu akan berbeda di mana perempuan lebih sedikit dari laki-laki. Boleh tidak seperti ini, Ustaz, penyampaiannya? Jazakallahu khair. Allah yang baik. Ini Ustaz, Allah Ustaz, Ustaz menyuruh orang untuk menghindari ketentuan Allah dalam pembagian waris. Ustaz dari mana dia? Dari mana dia belajar ilmu syariatnya? Allah menjelaskan yusikumullah fi auladikum lidzakari mithlu hadzal unthayaini. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah mewasiatkan bila seorang wafat pembagian pusakanya anak perempuan satu bagian, anak laki-laki dua bagian. Kata dia agar perempuan tidak dizalimi. Berarti dia akan mengatakan Allah zalim kepada anak perempuan. Astaghfirullahaladzim. Dan saya himbau kepada kaum muslimin, memang kita hidup di negara yang tidak ada sertifikasi ustaz. Ya. Dia entah belajar dari mana, kemudian bisa ngomong tak agama kiri kanan semaunya, kemudian dianggap ustaz. Ya. Atau pernah ke luar negeri, ke Timur Tengah, tapi pulang tidak bawa ijazah, kemudian dianggap ustaz. Ya. Bahkan ada yang pulang dari Timur Tengah bawa ilmu sihir di salah satu daerah, di Sumatera kalau enggak salah, ada teman-teman bercerita mengatakan ada satu pesantren ini tamatan dari Timur Tengah, dia dari Mesir, dia mengatakan ke orang tua santri, 10 tahun anak-anak Anda di pesantren saya enggak bisa terbang, uang sekolahnya saya kembalikan. Allah. Ini diajar ilmu syar'i, Al-Qur'an dan Sunnah, atau dia ilmu sihir bisa terbang, atau dia jangan-jangan dia di sana belajar ilmu pilot. Tapi terbang maksudnya bukan terbang dengan pesawat. Maka ya Allah, ya ikhwani, ya Maka ini himbauan kepada pihak yang berwenang agar seorang yang mengaku ustaz atau yang mendirikan sekolah-sekolah keagamaan dilihat sertifikasinya. Nah, ya. Semua orang dalam bidang apapun juga ada sertifikasinya. Profesi dokter ada sertifikasinya. Enggak mungkin dia dari belajar umumnya tibun nabawi kemudian praktek di klinik buka operasi mata. Walaupun pelajarnya tibun nabawi masih dalam ilmu kedokteran juga, tapi dia tidak pernah belajar ilmu kedokteran bedah mat bedah mat bedah saraf kemudian tahu mata orang di bedahnya. Ini adalah sebuah kejahatan dalam kemanusiaan, dalam apalagi dalam ilmu agama. Ya, Allah Taala. Makanya Allah mengatakan al-isnadu minad din, ya, sanad itu adalah bagian dari agama. Lihat dari siapa Anda mengambil agama Anda, orangnya ada sanadnya belajarnya atau tidak, nah, ada gurunya atau tidak. Kalau sekarang dikatakan sertifikasi ijazah, ijazahnya stratanya apa dan tempat kuliahnya dari mana. Baik. Baik, saya jazakumullah khairah. Demikian pendengar yang bertanya, Abu Hurairah dan yang lainnya, jazakumullah khairah. Kami angkat satu pertanyaan dari pesan singkat sebelum kami berikan kesempatan kembali via telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di dalam Islam tidak dikenal harta gonogini. Lalu apabila suami istri bekerja sehingga membeli rumah dan lain-lain dengan hasil uang bersama, kemudian suami berkata bahwa jika salah satu dari mereka meninggal, hartanya dibagi dua terlebih dahulu, baru kemudian dibagikan harta waris. Bagaimana hukumnya? Itu kan suami yang bilang. Ya. Hartanya dibagi dua, siapa tahu ini mirip judi nih, akhi. Saya mati duluan dia dapat untung. Yang hidup dapat untung. Masyaallah. Kan dibagi dua dulu. Ya. Ketika seseorang membeli rumah dengan harta berdua kan jelas. Saham suami dalam rumah itu berapa, saham istri dalam rumah itu berapa. Ya. Andai gaji mereka sama-sama besarnya, umumnya kisaran sama-sama 10 juta, 10 juta. Eh, ya. Ini dalam rumah ini hak istri lebih banyak. Karena gaji suami 10 juta itu kewajiban nafkah anak istri di tangan dia. Istri tidak, gaji istri penuh. Ya. Berarti 10 juta istri yang masuk ke rumah tadi lebih besar persentasenya. Anggap umpamanya bisa jadi 75-25. Ya. Bila suami yang wafat, istri membayar dengan 75, kemudian dianggap menjadi gonogini, suami menzolimi istrinya. Astagfirullahaladzim. 25% diambilnya. 25% kalau rumah harga 1 miliar, enggak kecil ya, akhi. 250 juta yang diambilnya, kemudian diberikannya kepada ahli warisnya. Kan dianggap tadi, kata dia, bagi dua gonogini, dianggap berarti 500 juta. Berarti dia ngambil saham istrinya 250 juta. Lalu ini karena dia mati, yang laki-laki tadi dibagikan kepada ahli waris dia, dapat adiknya, bapak orang tuanya segala macam, atau adiknya, suaminya juga, istrinya juga. Ini kan zalim ya, karena 250 juta yang dibagikannya ini adalah harta istri yang dia masih hidup. Maka ya akhi, belajar syariat Allah, tanyakan kepada ahlinya, kepada yang mengerti dalam hal ini. Jangan membuat keputusan semaunya Anda. Ya, karena Anda adalah hamba Allah Azza wa Jal. Bukan Tuhan pencipta langit dan bumi yang bisa berbuat ketentuan hukum semau Anda. Anda kita manusia adalah hamba Allah, ikuti ketentuan Allah. Pelajari ketentuannya. Bukan hidup semau Anda. Kalau kita ingin hidup semau Anda, kita sendiri, silakan cari bumi sendiri, buat sendiri di sana, hidup menurut ketentuan Anda sendiri. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Demikian pendengar yang bertanya, semoga ini menjadi pencerahan yang bermanfaat bagi kita. Dan kita berikan kesempatan kembali via telepon di 021-823-6543. Silahkan. Halo. Baik, kami berikan kesempatan kembali di line telepon di 021-823-6543 bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Kita terima. Halo. Baik, di 021-823-6543 silakan dalam bab khiyar atau yang lainnya dan secara khusus terkait dengan bab muamalah. Ya, halo. Baik, kami angkat dulu pertanyaan kembali satu dari pesan singkat dari pendengar kita di Madura, Bapak Agus, yang menanyakan, Ustaz, bagaimana hukumnya bekerja di pabrik rokok, Ustaz? Sekolah khair. Allahu barik fik ya akhi. Dalam buku Harta Haram saya nukil pendapat Al-Imam Umairah, pengarang Hasyiah Al-Mahalli, Hasyiah Qalibi wal-Umairah. Dan Umairah mengatakan dalam hasyiahnya bahwasanya sepakat para ulama kami. Siapa ini maksudnya ulama kami? Adalah ulama Syafi'iyah di Mesir, bahwa tibagh tembakau hukumnya haram, karena ini menyebabkan munculnya berbagai penyakit. Hasil penelitian kedokteran sekarang, bukan dia menyebabkan penyakit, memang dialah induk dari segala penyakit, sehingga tidak perlu lagi sekarang himbauan dari kesehatan dalam rokok itu panjang-panjang, hanya satu saja. Rokok membunuhmu. Artinya rokok racun yang mematikan. Allah. Ya? Maka orang yang dan manfaat dari tembakau tidak ada kecuali untuk rokok. Ya. Ya? Maka bekerja dalam pengolahan tembakau dan rokok ini adalah bekerja untuk membunuh manusia. Sebagaimana Anda bekerja membunuh manusia, bila Anda tidak bertobat, semoga Allah juga membunuh dan menghancurkan Anda. Bertobatlah kepada Allah, agar Allah Azza wa Jalla kemudian menyayangi Anda. Jazakumullah khairan. Demikian pendengar kita di Madura, barakallahu fiik. Kami berikan kesempatan kembali via telepon di 0218236543. Kita angkat kembali. Halo. Iya, silakan, sudah masuk. Halo. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Ini Ustaz. Dengan siapa Bapak di mana sebelumnya? Dari Sumatera Barat, Pak. Silakan, Akhi. Ya. Saya gini, Ustaz, mau nanya nih. Saya kan meminjam uang di bank. Jadi saya udah baca-baca buku, ternyata riba hukumnya, kan. Betul, Pak. Gimana caranya, Ustaz, saya lepas dari riba ini, Ustaz? Sementara uangnya itu udah mau habis, Ustaz. Jadi saya udah datangi orang bank, dia mau menekankan saya harus bayar bunga juga, Ustaz. Jadi saya bilang kan, saya maunya saya harus bayar pokok, saya bilang berapa ada uang saya bayar, saya bilang. Jadi gimana caranya itu, Ustaz? Baik. Itu saja Bapak pertanyaannya. Iya, Pak. Baik, jazakallahu khair, Pak. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima taubat Anda dan taubat seluruh kaum muslimin yang terlanjur terjatuh dalam dosa riba ini. Ya. Maka wallahu taala alam. Ketika seseorang terlanjur berbuat dosa dan dosa riba tadi, tetap yang pokok utangnya wajib dibayar. Fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Jika kalian bertaubat, untuk kalian adalah pokok dari utang kalian. Tidak boleh kalian mengambil kelebihan. Kalian tidak boleh menzalimi dan tidak juga dizalimi, kata Allah Azza wa Jal. Maka secepat mungkin Anda tutupi pokoknya. Cara menutupinya bagaimana? Ya. Semua kita meyakini dan menjadi akidah kita bahwa walillahi khazainus samawati wal ard. Kekayaan perbendaharaan langit dan bumi ini milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Minta ke Dia. Ya. Sangat mudah bagi Allah memberikan kepada Anda harta untuk menutupi ya dosa-dosa Anda tersebut, ya. Untuk menyelesaikan dosa-dosa Anda tersebut, mintalah kepada Allah siang dan malam. Mudah bagi Allah untuk memberikan solusi kepada Anda cara menutupinya. Wabillahi taufiq. Demikian Bapak pendengar kita di Sumatera Barat, semoga Allah berikan kemudahan bagi antum untuk melepas dari jidat-jidat riba dan memberikan keistiqomahan, Pak. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairah. Kami berikan kesempatan via telepon kembali di 0218236543. Silakan. Halo. Iya, sudah masuk. Halo, silakan. Baik, kami sampaikan kembali bagi Anda yang ingin bertanya di line telepon 0218236543 bersama Ustaz Irwandi hafizahullah taala dalam pembahasan muamalah babul khair. Kita berikan kesempatan via telepon. Halo, halo. Silakan, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Saya dari Palopo, nama saya Mas Kalindri. Baik, Pak Hendri di Palopo, silakan, Pak. Masalah BRI Link, bolehkah saya jadi agen BRI Link? Apa yang maksud BRI Link itu apa, Pak Hendri? Maksudnya apa? Bisa diperjelas pertanyaannya, Pak? Diperjelas? Halo? Ya? Bisa diperjelas pertanyaannya, maksud Pak? Maksud BRI Link itu apa? Dia semacam agen. Jelaskan, agen. Maksudnya agen. Anda agen BRI itu apa maksudnya? Misalnya kalau ada orang membayar rekening listrik, BPJS, dan semacam itulah. Tapi melalui nanti Anda BRI, kenapa pakai BRI Link? Kan ada yang lain. Baik, saya akan jelaskan. Allah barik fi. Baik, jazakallah khair, Pak. Barakallah fi. Ya, baik. Bila berhubungan dengan bank riba, misalnya membayarkan hutang riba juga, leasing riba dan segala macamnya, maka ini adalah hukumnya haram. Ya. Tetapi kalau dia membayarkan tunggakan yang halal, tidak ada di sana ribanya, hukum asalnya adalah halal. Ya, kalau ada umpamanya ada beberapa produk, ada produk pembayaran PPOB umpamanya, ada yang lain, ada yang gratis, ya, yang tidak dikeluarkan oleh bank riba juga, bahkan bank syariah juga mengeluarkan produk hal seperti itu, maka hukum asalnya halal. Selagi walaupun di bank syariah, tapi kalau dia akan membayar bunga ribanya, jangan Anda bantu, karena teman Anda menjadi saksi dan penulis akad bu ribanya. Wabillahi taufik. Jazakumullah khairan. Ya, pendengar dan pemirsa JTV, ini merupakan pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini, dan sebagai ikhtitam, saya silakan. Ya, baik. Khani wa khawati fillah, sesungguhnya kita hidup di bumi Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba Allah, makhluk Allah. Seorang makhluk tentu tunduk dengan aturan yang dibuat khaliknya, penciptanya. Dan aturan itu tidak terlahir kita dalam keadaan kita mengetahui aturan-aturan tersebut. Maka sebelum kita beraktivitas apapun, semenjak kita lahir dan mengerti syariat, mengerti dan berakal, pelajari syariat Allah, mana yang dihalalkan oleh Allah, mana yang diharamkan oleh Allah dalam aktivitas tersebut. Termasuk juga aktivitas mencari uang dan mendistribusikan uang, ini juga harus tunduk kepada aturan Allah Azza wa Jal, bukan membuat aturan sendiri. Semoga dengan demikian kita betul-betul memenuhi, merealisasikan ubudiyah kepada Allah dalam masalah harta ini. Allah yang barik fi kisah. Jazakumullah khairah. Kami sampaikan kepada Ustaz Al-Rawandi Tarmidhi Fidhahallahu ta'ala atas pembahasan ilmiah dan faedah ilmu yang sangat bermanfaat yang beliau sampaikan dari pembahasan kita di kesempatan pagi ini. Zadul Mustaqnif fi ikhtisar al-mukni dalam bab khiyar. InsyaAllah kita akan lanjutkan kembali pembahasan dalam bab muamalah ini di kesempatan pekan yang akan datang di setiap Kamis pagi. Dan demikian pendengar dan pemirsa Radio TV, beberapa pertanyaan kami telah sampaikan dan ada masih banyak pertanyaan tidak bisa kami hadirkan karena keterbatasan waktu yang ada. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan semoga Allah memberikan kemudahan bagi aktivitas kita di kesempatan pagi dan hari ini sampai menjelang malam nanti. Dan tentunya kita berharap keikhlasan dan terus bertambah ilmu syar'i yang akan menyinari kehidupan kita di dunia dan menghantarkan kita kepada keberkahan kehidupan akhirat. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.